Paragraf yang terakhir belum kita baca. Mulai dari mana ini? Eh? Judul baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhat talabah wa ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakum Allah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufiq dan berbagai macam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul kembali di rumah Allah yang agung dan mulia ini, di mana ini merupakan pertemuan yang pertama kalinya untuk Darus Sirah pada semester kedua ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dan terus-menerus menganugerahkan kepada kita taufiknya, hidayahnya, bimbingannya kepada kita semuanya dalam talabul ilmi ini, untuk tetap sabat dan istiqamah dalam talabul ilmi, dan Allah berikan pertolongan untuk dapat mengamalkannya serta istiqomah di atasnya. Di mana ini merupakan kenikmatan yang paling agung, yang bahkan ilmu ini lebih agung, lebih tinggi derajat keutamaannya daripada kaum mukminin yang tidak memiliki ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat bagi orang-orang yang berilmu di atas derajatnya orang-orang yang beriman, sehingga ini merupakan kenikmatan yang melampaui, tinggi dan amat sangat tinggi beberapa derajat di atas derajatnya orang-orang yang beriman. Maka ini adalah suatu kenikmatan yang harus kita syukuri bersama, kenikmatan taufik talabul ilmi. Harus kita syukuri bersama untuk kita pertahankan, untuk kita jaga bersama nikmat talabul ilmi ini, dengan tidak meninggalkannya, dengan tetap terus bersabar dalam thalabul ilmi, dengan terus bersemangat dalam thalabul ilmi. Ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ilmu ini. Dan meninggalkan ilmu termasuk daripada kufur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti Allah tambahkan kenikmatannya. Mensyukuri nikmat ilmu, maka Allah tambahkan nikmat ilmu ini ditambahkan ilmu, tambahkan ilmu, tambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin dia berilmu tentang ma'rifatullah, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dekat pula dia dengan Allah tabaraka wa taala. Maka dengan syukurnya ini akan ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tetap sekali lagi terus menerus bersabar dan bersemangat untuk thalabul ilmi. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kufur nikmat, dalam hal ini meninggalkan ilmu termasuk kufur nikmat, setelah Allah berikan hidayah, Allah bukakan hati kita mengenal ilmu, mengenal keutamaan ilmu yang benar, yang sahih dari manhaj yang lurus, kemudian dia tinggalkan entah karena malas, entah karena apa, entah karena fitnah dunia. Kufur nikmat dalam masalah ini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat keras. Diganti dengan kebodohan, diganti dengan kesesatan, diganti dengan penyimpangan, na'udzubillah. Yang kemarin lurus akidah, manhajnya, pemikirannya, dia tinggalkan ilmu sehingga jadi orang yang sesat, wali'nya'udzubillah. Maka di antara bentuk syukur ini adalah tetap sabar di atas thalabul ilmi. Walaupun berbagai macam zuruf menimpa kita, walaupun berbagai macam ujian, cobaan dan berbagai macam tantangan datang menerpa kita, berbagai macam badai, yang ini merupakan suatu kepastian daripada kehidupan kita. Barang siapa yang hidup itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mati nanti akan besar lagi fitnahnya. Fitnah azabul kubur atau nikmat kubur. Nah, dari hasil yang dia amalkan di dunia ini. Nah, sehingga sekali lagi berbagai macam zuruf, ya, berbagai macam cobaan, kesulitan, musibah yang menimpa kita, baik itu para santri secara khusus, demikian pula ikhwah, akhwat, santri putra, santri putri, berbagai macam zuruf. Barakallahu fikum, tetap kokoh, tetap bersabar terus untuk belajar thalabul ilmi. Nah, kalau para santri ya penyakitnya bosan, mondok, ya, penyakitnya ingin bebas seperti di luar sana, penyakitnya enggak ingin terikat, ya, dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam jadwal, bosan, tahan rasa bosan tersebut, pertahankan, ya. Nah, dengan bersabar menghadapi rasa bosan tadi. Mungkin lagi gangguan dan penyakit bagi para santri, mungkin gangguan dari teman-temannya, ya, merasa dizolimi, merasa diganggu, merasa diginikan, digitukan, tahan, sabar. Atau juga merasa sakit hati dengan musyrifnya atau dengan gurunya bahkan. Nah, musyrifnya begini, gurunya begitu, mudarrisnya begini, ustadznya begitu. Lah kamu sendiri itu kepinteran apa ngatur anak ini, ya, para santri, ya. Nah, barakallahu fik, tetap tawadhu, para santri tetap tawadhu, ya. Nah, tetap bersabar dalam thalabul ilmi sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan berbagai macam gangguan, berbagai macam penyakit yang lainnya. Demikian pula kalau ikhwah, akhwat, ya tentunya gangguannya, musibah atau juga cobaannya, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah ikhwah satu dengan ikhwah yang lainnya, berbagai macam masalah, semua pasti dapat ujian, cobaan dan masalah, problem dalam kehidupan ini, tidak ada yang lepas. Selama hidup tidak akan lepas daripada yang namanya musibah dan cobaan. Maka pertahankan dengan thalabul ilmi ini. Kenapa demikian? Tentunya banyak sekali fadilahnya, hikmahnya sangat banyak sekali. Di antaranya, dengan ilmu inilah kita tetap terjaga. Ya, berbagai macam zuruf tadi, cobaan, musibah, badai, gelombang, bermacam-macam pada diri kita masing-masing yang pasti ini datang. Tapi dengan ilmu ini yang tetap akan menjaga diri-diri kita. Dengan ilmu ini yang akan tetap mengokohkan kita di atas ad-din, untuk istiqomah, untuk berjalan dengan jalan yang lurus, ya. Dengan ilmu, sebagaimana kata para ulama, di antara fadilah keutamaan daripada ilmu adalah ilmu yang akan menjaga kita. Ilmu yang akan menjaga kita. Berbeda dengan sahibul mal, berbeda dengan orang yang punya harta benda, kita yang sibuk menjaga harta benda kita. Sibuk disimpan sini, disimpan di sana, ngitung ini, ngitung itu, utang sana, utang sini, harus begini. Nah, dengan harta tersebut. Tapi kalau ilmu, ya, ilmu ini yang akan menjaga kita. Nah. Ya, cobalah misalnya para santri yang sudah enggak mondok lagi. Bagaimana keadaan mereka ketika sudah enggak belajar? Sudah enggak thalabul ilmi lagi. Bagaimana keadaannya? Lebih baik mana? Di pondok ataukah sudah keluar dari pondok? Apakah semakin baik keadaannya? Justru semakin jelek. Perintah-perintah Allah ditinggalkan, larangan-larangannya diterjang. Maka tetaplah bersabar. Ya. Berbagai macam gangguan, berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan dalam thalabul ilmi, tahankan, ya. Walaupun berat menghafal, berat memahami, sudah, duduk aja sudah. Kalau enggak bisa, berat sudah, duduk aja. Enggak usah neko-neko, mau begini, mau begitu, enggak usah. Duduk aja di majelis ilmu ini. Hadza khairul lakum, lebih baik bagi kalian. Daripada sampai meninggalkan pondok, ya kenyataannya memang demikian, lebih jelek keadaannya daripada di pondok. Nah, sekali lagi, kalau sudah meninggalkan ilmu, tak terjaga lagi keadaannya dan kondisinya. Semakin jelek, rusak agamanya, rusak pemahamannya, pemikirannya, muncul kemudian pemikiran-pemikiran yang rusak, pemikiran-pemikiran yang kacau, yang selamanya di pondok terbimbing dengan pemikiran yang lurus. Nah, waliyadzubillah. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat wal istiqamah, demikian pula pertolongannya untuk tetap terus thalabul ilmi syar'i sampai kita meninggal dunia. Naam. Sekali lagi, dengan ilmu ini akan yang akan menjaga kita, ya, ketika kita dalam berbagai macam kesulitan, musibah. Barakallahu fiik. Tetap kokoh, tetap sabar, ya, tetap istiqomah, ya, biidzillah, dengan ilmu tersebut. Baiklah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir dari kitab Sirah An-Nabawiyah ini, kitab Radatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, telah kita bahas, telah kita pelajari tentang kesepakatan kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Nah, beberapa poin sudah kita baca, sehingga keadaan kaum muslimin di Madinah yang terakhir, yaitu mereka menjadi suatu komunitas tersendiri yang membentuk suatu negeri tersendiri dengan berbagai macam kesepakatan dan aturan tersendiri yang tidak terikat dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, dengan berbagai macam kesepakatan, dengan berbagai macam aturan yang telah disepakati bersama, yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, walhamdulillah. Sehingga dengan itu kondusif keadaan di Madinah. Sehingga karena kondusif, aman, maka Rasulullah SAW dan kaum muslimin gencar ya menyampaikan dakwah kepada manusia, walhamdulillah, beribadah dengan tenang, demikian pula dakwah dengan tenang, dengan semangat ya menggencarkan dakwah tersebut. Nah, beliau datang ke majelis-majelisnya kaum muslimin ataupun juga bahkan non muslim ya, kepada orang-orang kafir, membacakan ayatullah ya, berdakwah kepada Allah ya, dan terus membimbing mereka, mentazkiyah mereka, barakallahu fikum, kepada kaum mukmininnya demikian pula orang-orang kafirnya, walhamdulillah. Tayib. Namun demikian ya, belum selesai ujian dan cobaan tersebut ya. Nah, akan kita baca tahap berikutnya ya. Nah, barakallahu fikum, akan terus datang gelombang ujian tersebut ya. Barakallahu fik, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan demikianlah kepada kita, pada kita ini pun demikian, akan terus datang gelombang ujian ini ya. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya, na'am, qala rahimahullahu taala, iftizazatu Quraisy, istifzazat Quraisy, rongrongan, berbagai macam apa namanya kekacauan, berbagai macam manuver dari orang-orang Quraisy. Ya, mereka belum menyerah, tetap mereka berjuang keras ya. Nah, untuk mengalahkan Rasul dan para sahabatnya kaum muslimin. Nah, tidak puas mereka, walaupun kaum muslimin sudah meninggalkan Mekah, tetap mereka terus bergerilya, berjuang ya, tapi untuk mengalahkan kaum muslimin. Maka idul Quraisyin, berbagai macam makar, berbagai macam tipu daya kaum Quraisy. Qala alaihi rahmatullah, wa bainama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yurattibu umural madinah wa yunazzimu jawanibal hayati fiha wa yarju an yajda fiha huwa wal muslimuna makanan aminan ya'maluna fihi bidinihim bighairi mu'aradatin aw istifzazat aw iftizazin إذ فوجأوا بمكائد قريش تريد القضاء عليهم. نعم. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur urusan di Madinah ya. Nah, sudah disepakati berbagai macam kesepakatan kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Tapi ini kan terus perlu dijaga, dipantau terus ya. Perlu dikawal pelaksanaan daripada kesepakatan tersebut. Ketika beliau mengatur berbagai macam urusan di Madinah, wa yunazzimu jawanibal hayati fiha, dan terus mengatur ya, berbagai macam sisi-sisi kehidupan di Madinah ya. Nah, berbagai macam sendi kehidupan di Madinah ya. Wa yarju an yajda fiha huwa wal muslimuna makanan aminan, dan beliau berharap ya, beliau mengharapkan untuk mendapatkan di Madinah ini, beliau dan kaum muslimin mengharapkan makanan aminan, sebuah tempat yang aman, tempat yang damai, itu yang diharapkan ya. Ya'maluna fihi bidinihim, yang mana mereka mengamalkan agama mereka ya, melaksanakan urusan agama mereka ini. Ya, mereka Rasul dan kaum muslim mengharapkan sebuah negeri yang aman, tentram, damai ya, yang dapat menegakkan dan melaksanakan ajaran agama ini ya, bi ghairi mu'aradatin ya, tanpa ada pertentangan ya, au istifzazin, atau juga berbagai macam gejolak ya, ingin aman, ingin damai, tentram ya, bukanlah di sini misi beliau untuk apa? Membuat keributan, bukan. Ya. Cuma sekedar menjalankan agama dan menyampaikan agama, berdakwah dengan kedamaian. Ya, bukan bikin kacau, tidak, bukan bikin rusuh. Ya. Nah, bukan kemudian seperti penjajah, enggak, ya. Bighairi mu'aradah au iftizazin, tanpa ada gejolak, kerusuhan, itu yang diinginkan, yang diharapkan. Dan demikianlah dakwah Islam damai tentram, ya. Ternyata tiba-tiba idfawaja'u, ternyata mereka dikejutkan, dikagetkan, ya, bimakaidi Quraisyin, dengan berbagai macam tipu dayanya kaum Quraisy. Nah, ternyata mereka belum diam, ya, masih terus bergerak, ya, dikejutkan dengan berbagai macam tipu daya, ya, kaum Quraisy turidul qada'a alaihim, ya, di mana orang-orang Quraisy ini ingin menghancurkan mereka, ingin menghancurkan kaum muslimin, ya, masih dendam, ya, orang-orang Quraisy tersebut. Barakallahu fiik. Sementara dari awal itu ya Rasul yang menghendaki kedamaian, dakwah, mengajak kepada keselamatan, mengajak kepada jalan Allah, enggak ingin kerusuhan. Sehingga yang membuat kerusuhan dan keributan siapa? Ini orang-orang Quraisy tersebut, ya. Nah. Barakallahu fiik, maka di antara bentuk, ya, tipuan-tipuan, ya, dari kaum Quraisy ini, ya, berbagai macam manuvernya orang-orang Quraisy tersebut, faminha, di antaranya annahum katabu ila musyriki Yathribin Yathriba yuharridunahum ala qitalil muslimin wa ikhrajihim anil Madinah, ya. Di antara tipu daya mereka, gerakannya orang-orang musyrik ini, mereka mencatat, menulis, ya, menulis surat begitu, ya. Nam ila musyriki Yathrib, kepada kaum musyrik di Yathrib, ya, kaum musyrik di Madinah, ya. Nam, apa targetnya, apa misinya? Yuharridunahum ala qitalil muslimin, membangkitkan mereka untuk memerangi kaum muslimin. Mereka memprovokasi, ya, orang-orang musyrik di Madinah untuk apa? Memerangi kaum muslimin. Walhamdulillah, ya, sudah ada apa? Kesepakatan antara kaum muslimin dengan kaum musyrik di Madinah. Alhamdulillah, ini suatu kekuatan, ya, sehingga nanti enggak bisa digoncang, enggak bisa dikacaukan ini oleh orang-orang Quraisy, ya. Karena sudah apa? Sudah terbentuk apa? Kesepakatan, ya. Nah, alhamdulillah, suatu kekuatan ini sehingga gampang, ya, enggak gampang untuk diprovokasi. Baik, mereka mengajak untuk memerangi kaum muslimin wa ikhrajihim 'anil Madinah, dan juga memprovokasi mereka ini agar apa namanya, kaum musyrik Madinah ini untuk mengeluarkan kaum muslimin dari Madinah, ya. Mengajak untuk memeranginya, ya. Demikian pula mengajak untuk mengeluarkan kaum muslimin dari Madinah. Nah. Dan enggak sampai di situ, tambah lagi tekanan dari orang-orang Quraisy ini, wa yuhaddidunahum biqatli muqatalatihim, ya. Nah. Tayyib, wa wastibahati nisaihim illam yaf'alu dzalik, kalau mereka enggak mau mengerjakannya, orang-orang musyrik Madinah enggak mau mengerjakan tuntutan dan tekanan daripada orang-orang Quraisy ini, ya, mengancam mereka. Yuhaddidunahum, mengancam mereka, orang-orang musyrik Yathrib ini, untuk memerangi orang yang melawannya, ya, yang berani menentang, yang berani melawan ini pun juga mereka mengancam untuk diperangi. Ini orang-orang musyrik Madinah. Tayyib. Demikian pula mereka mengancam untuk menghalalkan para wanitanya, ya, menghalalkan wanita-wanita, ya, kaum musyrikin Yathrib ini. Ya. Nah, mereka mau diperangi ancamannya, dan para wanitanya akan dihalalkan. Ya. In lam yaf'alu dzalik, kalau mereka tidak mau mengerjakannya. Ya. Nah, enggak mau mengerjakan tuntutan daripada orang-orang musyrik Quraisy. Seperti itu. Ya. Barakallahu fiik. Dan bagaimana respon ya daripada kaum musyrikin Yathrib ini? Wa fi'lan qama musyriku Yathrib liyanfudhu dzalik. Ya. Wa fi'lan. Dan kenyataan. Kenyataan diaplikasikan, diterapkan, ya, diamalkan, yakni bahwasanya orang-orang musyrik Yathrib ya melakukan, ya, melakukan apa tadi? Provokasi daripada orang-orang musyrik Quraisy, ya, mereka mau mengerjakannya, ya. Liang fuzu zalik, ya, untuk mengerjakannya, untuk melakukan perkara yang dituntut oleh orang-orang Quraisy. Walhasil, ya, mereka ini mau mengerjakannya, tapi ini pun juga nanti enggak berhasil, ya. Walakin, ini. Walakin atahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah terpengaruh mereka, ya. Musyrikin Yathrib ini sudah terpengaruh dengan orang-orang Quraisy, mau mengerjakan tuntutan daripada orang-orang Quraisy. Tapi atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang kepada mereka, menemui orang-orang musyrik Madinah ini. Fawa'adzahum, kemudian beliau memberikan mau'idzah, ya, mengingatkan mereka, menasihati mereka. Wa nasahahum, ya. Nah, menasihati orang-orang musyrik Yathrib tersebut. Ya, sebelumnya ada, sudah ada perjanjian, kesepakatan, kan begitu ya? Diingatkan, diberikan munasahah, diberikan mau'idzah. Fakaffu amma aradu minal qitali wa tafarraqu. Alhamdulillah, ya. Fakaffu, maka mereka menghentikan, ya, dari apa yang mereka inginkan tersebut untuk berperang, ya. Mereka enggak mau memerangi kaum muslimin, enggak mau mengerjakan tuntutannya orang-orang musyrik Quraisy. Walhamdulillah, wa tafarraqu, dan mereka berpencar, terpisah, tercerai-berai, ya. Yang sudah mulai bersepakat berkumpul untuk memerangi kaum muslimin enggak jadi, bubar, ya. Alhamdulillah. Tanpa pertumpahan darah, ya, tanpa pertumpahan darah. Alhamdulillah, Allah lindungi, Allah jaga kaum muslimin, insyaallah. Ini yang pertama, ya, di antara bentuk makaid Quraisy, ya, harus ingat ini, ya, harus ingat. Kemudian yang kedua, wa minha, di antara provokasinya orang-orang musyrik Quraisy, yang kedua, wa minha, intinya yang kedua ini, ikhwah, ancaman untuk membunuh orang yang datang beribadah haji di Mekah. Ini yang kedua, ya. Ancaman membunuh kaum muslimin yang datang dari Madinah untuk berhaji. Ini diancam akan dibunuh. Taib, ini yang kedua. Wa minha, dan diantaranya, anna Sa'd bin Ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ini ada suatu peristiwa, ada suatu kisah, ya. Barakallahu fiik, Ra'is al-Aus, dia ini pimpinannya suku Aus, ya. Nah, pimpinannya suku Aus. Sa'ad bin Mu'adz zahaba ila Makkah mu'tamiran. Zahaba ila Makkah mu'tamiran, dia pergi ke Makkah untuk berumrah. Nah, dia datang ke Mekah untuk umrah. Fatawafa bil bait, kemudian dia tawaf, ya, di Ka'bah, ya, tawaf. Nah, dan beliau ditemani oleh wa ma'ahu Abu Sufwan Umayyah ibn Khalaf, ya. Dan ini Sa'ad bin Mu'adz ini ditemani oleh Abu Sufwan, ya, Umayyah bin Khalaf, kawan dekatnya yang masih musyrik, gitu ya, termasuk tokoh Quraisy, tapi musyrik, ya, tapi ini kawan dekatnya, kawan lama, ditemani ini, ya, Sa'ad bin Mu'adz tersebut oleh Umayyah bin Khalaf. Nah, subhanallah, betapa menyedihkannya, ya, betapa menyedihkannya, kawan dekat, ya, tapi beda akidah, beda agama, Ya, amat sangat sedih berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang namanya manusia ya masih punya hati dan perasaan, ya, sehingga masih mau berkumpul, bertemu dan menemani seperti ini, ya. Umayyah bin Khalaf menemani Sa'ad bin Mu'adz barakallahu fi ketika umrah. Sehingga falaghiyahuma Abu Jahlin. Ya. Kemudian Abu Jahal bertemu dengan mereka berdua. Ya. Abu Jahal bertemu dengan mereka berdua. Falamma 'arafa Sa'dan haddadahu wa tawa'adahu. Falamma 'arafa Sa'dan haddadahu wa tawa'adahu. Ketika ini Abu Jahal mengetahui Sa'ad, ya, ketemu jumpa sama Sa'ad ini. Wah, ini Sa'ad ini, ya. Haddadahu wa tawa'adahu. Mengancam dan mengintimidasinya, ya. Jadi diancam siapa ini? Sa'ad oleh siapa? Abu Jahal diancam ini, ya. Nah, faqal, dan ini Abu Jahal berkata, tatufu bi Makkah aminan. Enak saja kamu ini tawaf di Mekah dalam keadaan aman, nyaman. Kok enak kamu ini? Ya. Nah, kok enak sekali kamu tawaf, ya. Barakallahu fiik di Mekah ini, ya, dalam keadaan aman, ya, tentram damai. Sementara waqad awaitum as-sabbah, ya. Kamu ini sebagai pimpinan Aus, orang Madinah ini enak aja datang ke Mekah tawaf, umroh begini. Sementara, ya, kalian ini wahai orang-orang Madinah, ya, telah melindungi as-sabbah. Melindungi orang-orang murtad. Ya, jadi orang-orang yang masuk Islam itu diistilahkan dengan apa? Sobah. Itu murtad. Murtad dari apa? Kesyirikan, gitu ya. Dikatakan sobah itu murtad dari kesyirikan. Kalian melindungi para sobah ini, kaum muslimin maksudnya, ya. Enak aja kamu ini. Amma wallahi, maka demi Allah, laula annaka ma'a Abi Sofwan, kalau kamu enggak bersama Abu Sofwan, wahai Sa'ad bin Mu'ad, ya. Kalau kamu enggak ditemani ini, ya, Umayyah bin Khalaf ini, ya, barakallahu fiik, ma raja'ta ila ahlika saliman, kamu enggak akan pulang ke keluargamu dalam keadaan selamat. Artinya apa? Pasti akan aku bunuh kamu, gitu. Nah, kamu pulang dalam keadaan mati, ya. Kalau bukan karena siapa? Abu Sofwan tadi, ya. Nah, barakallahu fiik. Laula annaka ma Abi Sufyan ma raja'ta ila ahlika saliman. Wa kana hadha i'lanan an saddil muslimina 'anil Masjidil Haram. Maka dengan ini sebagai pernyataan, sebagai pengumuman, ya, untuk menghalangi kaum muslimin ke Masjidil Haram. Berarti apa? Ini artinya berarti larangan kepada kaum muslimin untuk datang ke Masjidil Haram. Ini untung saat ini bersama dengan kawannya Abu Sofwan tadi, bi'inillah Allah selamatkan, ya. Kalau enggak, ya sudah, pulang mayatnya ke Madinah. Seperti itu. Artinya bagi kaum muslimin yang lainnya yang enggak ada jaminan, yang enggak ada pelindungnya, ya, ya pasti bakal mati. Ya, begitu maknanya daripada ancaman tersebut. Nah. Wa an qatlihim idza wajadu fi hududi quraish, ya. Dan ini sebagai pengumuman untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka kaum muslimin, kalau mereka ini, ya, orang-orang musyrik menjumpai, mendapati kaum muslimin fi hududi quraish, di batas-batasnya orang-orang Quraisy, di daerahnya, di wilayahnya orang-orang Quraisy, berarti enggak akan selamat. Nah, barakallahu fik, ini provokasi yang kedua, ya. Nah, dari orang-orang Quraisy tetap enggak tinggal diam. Dilarang masuk ke Mekah, terutama secara khusus ke Masjidil Haram. Wallahul musta'an. Ini di antara, ya, makaid Quraisy kepada kaum muslimin, minimalnya ada dua, ya. Tapi dengan ini pun juga menimbulkan kegoncangan, ya. Dengan dua perkara ini menimbulkan kegoncangan di Madinah. Nah. Tayib. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya di antara bentuk provokasinya ini orang-orang Quraisy ini, ya. Wa kanat li Quraisyin silatun bi Yahuda Yathrib, ya. Nah, bi Yahuda Yathrib. Yang berikutnya, yang ketiga ini. Orang-orang Quraisy punya hubungan, ya. Punya hubungan dengan kaum Yahudi Yathrib. Nah, kaum Yahudi Yathrib. Nah, ini yang berikutnya yang mau dijadikan sebagai pionnya orang Quraisy adalah siapa? Kaum Yahudi, ya, di Yathrib atau Madinah. Wa kana al-yahudu, sementara orang Yahudi ini, ya, kama athara fil Injil 'anil Musa hayyatun, ya. Sebagaimana yang dipesankan, ya, dalam kitab Injil dari Al-Masih Ibnu Maryam dari Nabi Isa alaihi salam, hayatun, orang-orang Yahudi ini adalah ular, gitu ya, enggak bisa dipercaya, gitu ya. Nah, dan ini memang sifat dan karakternya siapa? Kaum Yahudi, mereka ular. Dan bahkan dikatakan auladul afa'i, keturunannya ular, gitu ya. Ini wataknya, karakternya seperti itu, ya, enggak bisa dipercaya, ya. Ini kaum Yahudi. Nabi Musa aja berapa kali dikhianati, ya. Nah, berapa kali diingkari Nabi Musa alaihi salam. Sudah percaya begitu, ya, begitu. Kemudian berbuat lagi. Nah, nanti balik lagi, kemudian nanti nyeleweng lagi, ya, begitu terus, ya, kaum Yahudi ini. Nah, ini karakternya mereka. Tayyib, fa kanu yaqumuna bi nafsil ahqad wad dagha'in al qadima bainal aws wal khazraj. Naam. Yang mana mereka ini, kaum Yahudi ini, ya. Barakallahu fiik. Mereka menyembunyikan, ya, berbagai macam bentuk kedengkian, ya, wadogoin, dan berbagai macam bentuk kebencian, ya, di masa yang lalu, al-qadimah, di masa yang lalu, ya, bainal aus wal khazraj, antara suku aus dengan khazraj, yang sudah ratusan tahun bermusuhan, saling berperang. Namun ini mereka, ini kaum Yahudi, menyembunyikan kebencian dan permusuhan tersebut, walaupun ada tetap yang namanya kebencian dan permusuhan tersebut dari kaum Yahudi ini, ya. Nah, maka ini permusuhan yang dipendam tadi itu, ya, mereka kaum Yahudi tersebut, wa yuharrisunahum, membangkitkannya lagi, mentahrisnya lagi, ngompor-ngompori lagi rasa permusuhan yang selama ini telah dipendam, ya, bahkan telah dikubur dengan datangnya Islam ini, antara apa? Aus dengan Khazraj, didamaikan dengan Islam ini. Tapi kemudian, ya, ini dia bentuk makarnya, kemudian mereka mulai manas-manasi lagi, ya, permusuhan yang selama ini dipendam, begitu. Manas-manasi dan memprovokasi, wa yuhawiluna itharatal alqalaki wal ittirabi fi ma bainahum. Ya. Wa yuhawiluna itharatal qalqi wal ittirabi fi ma bainahum. Nah, mereka berusaha untuk membangkitkan ini tadi, ya, permusuhan, kekacauan, ya, di antara mereka, di antara kaum Aus dan Khazraj yang sudah didamaikan dengan Islam ini, ya, mengusik kembali ini kaum Yahudi, yang mana ini orang-orang Quraisy memiliki apa, hubungan kedekatan dengan kaum Yahudi. Ini pun juga artinya apa, dijadikan sebagai pionnya oleh orang-orang Quraisy, ya. Nah, ini orang-orang Yahudi tersebut untuk membuat kekacauan, ya, di Madinah dengan membangkitkan permusuhan dan kebencian yang telah dipendam, gitu ya. Dibangkitkan lagi, diingat-ingat lagi, dipanas-panasi lagi seperti itu oleh kaum Yahudi. Nah. Barakallahu fiik. Tafadhal muadzin. Sehingga peristiwa ini dan sedikit lagi yang kita baca ini sebagai asal-usul disyariatkannya perang, ya, diizinkannya perang oleh Allah kepada kaum muslimin, ya. Ini tahap, ya, fase ini sebagai latar belakang, ya, tahap mulai diizinkannya bahkan diwajibkannya untuk berperang, kondisi-kondisi yang seperti tadi ini. Siapa pengacaunya? Ya, dari orang-orang Quraisy itu sendiri. Ya, sementara Rasul datang dengan dakwah yang damai, kan begitu. Tapi mereka yang memusuhinya dan memeranginya dengan berbagai macam provokasi tadi. Dan alhamdulillah saat-saat seperti ini kaum muslimin sudah punya kekuatan walaupun kecil. Dari sisi orangnya, SDM-nya sudah ada. Ya. Nah, bisalah untuk melawan ini orang-orang Quraisy, bisa. Ya. Nah, ini fase dan tahapan untuk pertama kali di syariatkannya perang. Kita baca. Qala rahimahullahu taala wa hakadha ahatal khataru bil muslimina fil madinah min ad-dakhil wal kharij. Ya, dan demikianlah kaum muslimin dilingkupi oleh bahaya, ya. Mulai dilingkupi, diintai oleh bahaya kaum muslimin. Sementara sudah apa? Dengan kesepakatan tersebut, ya, yang telah kita baca, sudah mulai apa? Sudah aman, kondusif, satu. Tapi tadi gara-gara apa? Provokasi orang-orang Quraisy mulai ada goncangan-goncangan seperti itu. Barakallahu fiik. Nah, sehingga dengan itu keadaan kaum muslimin di Madinah ini sudah mulai diliputi oleh kekhawatiran, ya. Mulai muncul berbagai macam ancaman gitu. Taib minad dakhil wal kharij, dari dalam dan dari luar, ya, dari dalam Madinah juga dari luar Madinah. Nah, wa wasala al amru ila anna sahabata radhiyallahu anhum lam yakunu yabituna illa wa ma'ahum silah, ya, sehingga keadaannya sampai, ya, bahwasanya para sahabat, ya, tidaklah mereka tidur, ya, tidaklah mereka tidur di malam harinya kecuali di sisinya ada senjata. Sampai seperti itu, mulai genting, ya, mulai ahatu bil khatar, ya, sudah mulai terancam dengan berbagai macam bentuk bahaya, sehingga mereka perlu waspada sehingga enggak tidur kecuali di sampingnya ada senjata, seperti itu. Walam yakunu yasbahuna illa fihi, ya. Nah, dan mereka enggak bangun di pagi harinya, ya, kecuali dalam keadaan seperti itu, ya. Nah, ada mara bahaya yang mengintainya yang mereka harus waspada seperti itu di pagi harinya. Nah, ini pun juga demikian, ya ikhwah, ya. Al-hasad, pelajaran bagi kita, al-hasad itu ada di mana saja, ya, yang selalu mengintai kita. Kita ini senang, nyaman, nikmat di dunia ini, mungkin dengan usaha kita, mungkin pada keluarga kita, atau dengan berbagai macam hal kenikmatan yang Allah berikan pada kita, tetap kejelekan mengintai kita. Dari siapa? Orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang-orang yang benci, orang-orang yang enggak suka dengan kita. Ini mata-mata jahat, ya. Barakallahu fiik, yang kita harus tetap selalu waspada. Nah, barakallahu fiikum. Ya, seperti ini juga, ya. Rasulullah dan kaum muslimin sudah mulai tenang, nyaman berdakwah, beribadah, namun ada aja orang yang enggak senang tadi. Ya, sehingga berusaha membuat kekacauan. Nah, ولم يكونوا يسبحون إلا فيه وكانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehingga mereka menjaga, mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Merasa ada apa namanya sesuatu yang membahayakan, yang mengancam mereka, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjaga, ya, mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nazala qawluhu ta'ala, sehingga sampai turun firman Allah ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah itu akan melindungimu dari manusia. Allah melindungi Rasulullah SAW dari kejahatan manusia. Ini jaminan dari Allah kepada Rasulullah SAW. Pasti Allah jaga. Pasti Allah selamatkan dari berbagai macam mara bahaya. Dari sifat yang namanya pembunuhan ini enggak akan bisa dibunuh. Allah yang menjaganya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga faqala sallallahu alaihi wasallam, ya yuhannas insarifu anni faqad asamani Allah azza wa jalla. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, pergi, ya. Tayyib, tinggalkan aku karena sungguh Allah telah menjagaku. Sudah enggak perlu dijaga. Enggak perlu dikawal lagi, sudah, enggak usah, enggak perlu, ya. Karena Allah sudah menjagaku, menjamin keselamatanku. Ya, dari sifat atau dari berbagai macam mara bahaya yang sifatnya pembunuhan. Ini sudah dijamin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat yang mengawalnya disuruh pergi meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Barakallahu fiik, ini asbabun nuzul hadhil ayah, ya, sebab turunnya tersebut. Naam. Karena waktu yang telah tiba, insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang, ya. Sekali lagi inilah merupakan apa? Bibit-bibit, ya, peperangan yang kemudian di kemudian hari diizinkan dan diwajibkan Allah untuk memerangi kaum musyrikin, secara khusus Quraisy-nya saja. Secara khusus Quraisy-nya saja, belum yang lainnya, ya. Nah, itu akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.